بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya saya ingin mempertanyakan dua pertanyaan saja ya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita ini, yaitu terkait kitab Fathul Qaribil Mujib. Mas Anto, ada berapa air yang dibolehkan untuk bersuci? Iya, bisa sebutkan nama-nama air tersebut. Air apa? Oh ya, air dari langit. Air dari? Oh. Ya. Ya. Iya, baik, air es dan air salju. Mas Mis, ketujuh air tadi dapat kita ringkas dengan ungkapan Mas Darsono, ketujuh air tadi dapat kita ringkas dengan ungkapan, silakan contoh ya. Oh, baru datang. Baik. Mas Dori, ketujuh air tadi dapat kita ringkas dengan ungkapan, silakan contoh. Ya, silakan ngopek gitu ya. Baik. Iya benar, ketujuh air itu adalah air yang suci. Namun ketujuh air itu dapat kita ringkas dengan ungkapan sebagaimana yang diterangkan oleh Syarih di sini ya, ataupun Ibnu Qasim. Mas Bayu, ketujuh air itu dapat kita ringkas dengan ungkapan ya. Mas apa namanya nih? Mas Fikri. Hah? Oh, Fikri. Baik, Mas Fikri. Ketujuh air itu dapat kita himpun dalam ungkapan. Bukan. Baik, Bang Budi, ketujuh. Masa kita ada di kuasa yang keluar dari langit. Dari langit. Baik, ya masyaallah. Jadi ya, ketujuh air itu yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh Mas Santo tadi yang banyak macamnya itu dapat kita himpun dalam ungkapan air yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi. Iya, dalam dua ungkapan, masyaallah. Kemudian ya. Jadi ya, dapat kita himpun dalam dua ungkapan, air yang turun dari langit, kedua, air yang bersumber dari bumi. Ya, apapun sifatnya. Ya, apapun sifat air tersebut, yang terpenting asli dari penciptaannya. Ya. Ya sudah dua pertanyaan ya. Kalau gitu kita lanjutkan aja. Biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu lama maksudnya. Baik, silakan Mas Adan baca lanjutan dari pembahasan kita. Qahirun linnafsi khairan mutahhirin biwayri wahuwa al-ma'ul mustamar fi ra'i hadath au izalati linnafsi illa mutabayya wa lam yazid waznuhu ba'na fisalihi amma kana ba'na i'tibari yaqdari ma yatashawwadul maqsul min al-ma'. Baik, cukup. Nah, fi ra'i hadath. Ya, jangan fi raf'il hadats ya, karena memang tidak ada alif di sana ya. mungkin itu kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau yang di akhir-akhir itu selalunya dipanjangin begitu ya. Baik, nah ini macam yang ketiga, maksudnya bahagian yang ketiga. Karena kemarin kita katakan bahwa oleh mereka ataupun oleh Imam Abu Syuja ya, di sini beliau membagi ataupun mengelompokkan air-air yang kita sebutkan tadi itu atau yang disebutkan oleh Mas Santo tadi itu ke dalam 4 kelompok. Nah, kelompok pertama, bahagian yang pertama itu sudah kita bahas, bahagian yang kedua itu juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian yang ketiga. Nah, bahagian yang ketiga ini hukumnya tahir fi nafsi. Suci pada zatnya. Maksudnya enggak najis. Suci pada zatnya artinya air ini tidak najis. Ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan li ghairihi ya, namun tidak mensucikan selainnya. Nah, jadi ini hukum air yang bahagian ketiga, suci pada zatnya namun tidak mensucikan untuk selainnya. Air apa ini yang punya hukum seperti ini? Yaitu al-ma'ul musta'malu fi raf'i hadats. Ya, ini air yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Ya, air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, air yang digunakan untuk mengangkat hadas itu, ya, itu suci, zatnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air yang digunakan tadi ya, bukan yang sebelum digunain. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas tadi, itu hukumnya suci pada zatnya, tapi tidak mensucikan untuk selainnya. Atau izalati najasin illam yataghayyar, atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis tapi jika tidak berubah ya. Jadi air ini suci jika tidak berubah ya, dengan catatan jika tidak berubah. Air ini suci namun tetap tidak mensucikan. Tidak berubah warna, bau, kemudian rasa begitu ya. Itulah biasanya dimaksud dengan tidak berubah airnya. Nah, jadi ini jenis air bahagian yang ketiga yang punya hukum tahir ghairu mutahhir, suci lagi tidak mensucikan, yaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan air yang digunakan atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis jika tidak berubah. Ya, dengan catatan jika tidak berubah dan tidak bertambah ukurannya ya, dan tidak bertambah timbangannya gitu ya, wazannya, dan tidak bertambah wazannya ataupun timbangannya setelah terpisahnya dia ya, setelah dia terpisah dari dari air tersebut ya, dari air tadi, dari kadar air tersebut. Nah, jadi air yang kita gunakan untuk menghilangkan najis jika tidak berubah dan tidak bertambah wazannya, timbangannya begitu ya, ukurannya, dan tidak bertambah ukurannya setelah kita pisah dia dari air tersebut ya, maka ini suci tapi tetap tidak mensucikan. Nah, jadi air tadi suci tapi tidak mensucikan. Ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsulu min al-ma'i. Ini pun setelah kita perkirakan kadar air yang diserap oleh benda yang dicuci. Ini pun setelah kita perkirakan kadar air yang diserap oleh benda yang dicuci. Ya, mungkin antum mencuci bed cover barangkali ya yang kena najis. Tahu bed cover ya? Ya, bed cover namanya, atau saya yang salah nanti namanya. Ya, karena kan itu agak tebelan itu ya. Ya, atau mungkin baju lah ya, baju kita ini. Gak apa namanya jubah. Jubah itu kan besar. Nah, kemudian jubah tersebut ada najisnya. Lalu kita celup ke dalam sebuah air yang kira-kira berisi 10 liter umpama kan gitu ya. Berisi 10 liter. Nah, saat kita pisahkan, ya, saat kita pisahkan baju tadi dari air tersebut, ya, saat kita pisahkan baju tadi dari air tersebut, dan air tadi tidak ada penambahan ukuran, ya, tidak ada penambahan ukuran, ya, maka air ini tahir ghairu mutahhir. Ya, saat kita pisah, air ini tahir ghairu mutahhir. Nah, ini pun dengan catatan, ya, setelah kita keluarkan tadi, dengan catatan kita memperkirakan berapa air yang diserap oleh baju tadi. Ya. Umpama, kalau perkiraan kita air yang diserap oleh jubah tadi itu sekitar 1 liter, berarti sisanya seharusnya 9 liter. Nah, tapi kalau ternyata sisanya 9,5 liter, berarti itulah si najisnya. Nah, begitu. Ya, berarti itulah si najisnya. Nah, demikian. Oleh karena itu, mesti mempertimbangkan juga kadar yang diserap oleh si jubah tadi. Kira-kira berapa nih air yang diserap oleh si jubah kalau kucelupkan ke dalam ember tadi, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak bertambah, ya, artinya air apa baju yang apa air yang diserap oleh si baju, si jubah itu 1 liter, sementara tadi airnya totalnya 10 liter, kemudian sisanya 9 liter, nah ini berarti tidak bertambah. Tapi kalau misalkan sisanya 9,5 liter berarti bertambah. Nah, ini bukan dinyatakan sebagai air yang tahir ghairu mutahhir. Jadi dia itu tahir ghairu mutahhir kalau tidak bertambah. Itu catatannya ya. Jadi catatan terpentingnya walam yazida waznuhu ba'da infisalihi amma kana. Ya, jadi dan tidak ada penambahan timbangan ya, setelah kita pisahkan si baju ataupun benda tersebut ya, dari air tadi. Ya, dari kadar air tadi. Nah, demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Ah, silakan, Pak Usman. Tadi katakan wal ma'un mustahmal fi rafil hadas. Iya. Dikatakan air mustahmal dari mengangkat hadas. Iya, yang digunakan di dalam mengangkat hadas. Jadi yang setahu saya yang kebudu misalnya. Yang wajib itu basuh pertama. Basuhan kedua, basuhan ketiga adalah sunnah. Baik. Apakah basuhan kedua, basuhan ketiga ini bekasnya itu dikatakan ramah hadas? Baik. Pembahasan ini sebenarnya cukup panjang ya. Maksudnya pembahasan terkait pertanyaan Pak Usman yang sebenarnya di sini manhatnya buku ini tidak sampai sedetail itu. Tapi karena itu dipertanyakan, maka sebagaimana yang tertera di dalam kitab Al-Iqna dan beberapa kitab-kitab yang lainnya atau seperti yang tertera di dalam Mausu'ah Fiqhi Al-Madhahi Bil Arba'ah, ya itu tidak dinyatakan sebagai air yang rafil hadas. Maksudnya itu ya itu rafil hadas tapi tidak di apa namanya tidak dianggap sebagai air yang mustamal. Iya, alal asah. Iya. Iya, alal asah. Jadi tidak dianggap sebagai air yang mustamal. Tapi yang pertama. Nah, yang pertama itulah yang dianggap sebagai air mustakmal. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, itu silakan lihat di dalam kitab-kitab yang lainnya. Ya, karena yang pertama itu sajalah yang dianggap sebagai air mustakmal. Nah, tapi kita enggak usah terlalu ngebahas soal yang itunya, tapi ini kan untuk Pak Usman yang memang dia sudah mengetahui Ustaz Usman ya. Yang memang sudah ada basic begitu ya. Tapi kita cukup mencukupkan diri pada apa yang ada di buku. Intinya kita nyatakan itu sebagai air musta'mal, ya. Kita katakan dia sebagai air musta'mal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, itulah yang kita katakan sebagai air musta'mal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas, atau juga kita katakan sebagai air musta'mal adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis, tapi dengan syarat tidak berubah. Ya, dengan syarat tidak ada perubahan. Dan tidak ada penambahan timbangan ataupun ukuran, ya, tidak ada penambahan wazan setelah kita pisahkan benda yang kita cuci dari air tersebut. Ya, tapi kalau ada penambahan, ya berarti itu enggak termasuk air mustakmal, ya mungkin lebih parah daripada air mustakmal begitu ya. Nah, demikian. Ha, ya, silakan. Tadi seandainya baju tadi berlumpur. Kita cuci lah dengan air 10 liter. Kita angkat baju tadi masuk air 1 liter. Atau punya sudah setengah. Baik. Seperti yang dikatakan di sini yang tertera di dalam buku, yang kita bahas adalah izalatin najas, bukan izalatil wasakh. Bukan untuk menghilangkan kotoran, tapi untuk menghilangkan najis. Itu yang kita bahas. Ya, untuk menghilangkan najis. Jadi bedain kotoran dengan maksudnya sesuatu hal yang kotor dengan yang kita anggap kotor dengan najis, ya. Karena lumpur itu kotor, tapi belum tentu najis, kan gitu ya. Tergantung jenisnya, kan gitu. Nah, demikian. Jadi yang kita bahas adalah izalatun najas. Ya, jadi umpama terkena kencing atau apalah di jubah tadi, nah kemudian kita celupkan ke dalam ember, saat kita pisah tidak ada penambahan, tapi dengan ketentuan kita juga memperkirakan berapa air yang diserap oleh si baju. Nah, kalau misalkan air yang diserap oleh si baju 1 liter, sementara airnya tadi 10 liter, kemudian sisanya 9,5 liter, berarti artinya ada penambahan. Nah, ini bukan air mustamal, ya. Atau dengan kata lain, ini bukan masuk kategori yang ketiga. Ya, bukan masuk kategori yang ketiga, itu tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Ya, karena di sini ada poin pentingnya, yaitu dia itu suci. Jadi jangan dianggap dia ini enggak suci. Ya, dia ini suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan yang bagus, Pak Usman. Silakan, ya ikhwah. Air tadi jadi dianggap air najis. Air bekas suci tadi kira itu buat apa tadi buat jadi yang najis. Yang kalau misalkan bertambah airnya? Kalau bertambah setelah dipisah bertambah timbangannya? Iya. Nah, kalau bertambah timbangannya itu masuk ke bab berikutnya nanti. Iya, demikian. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lain, ya ikhwah? Ya, jika tidak ada kita lanjutkan. Tapi kalau ada nanti tanyakan saja ya. Ah, silakan. Gimana, Mas? Enggak bisa dipakai untuk mensucikan, tapi itu suci ya. Yang artinya bisa digunakan untuk selain mensucikan. Ya, umpama nyuci baju gitu atau apalah begitu ya. Ya nyuci kaki gitu ya. Atau ingin mendinginkan kaki atau sebagainya ya. Karena itu enggak najis. Yang kalau kita kenakan ke tubuh kita, ya kita bisa bawa itu untuk sholat begitu. Tapi dia tidak bisa mengangkat hadas lagi. Ya, dia tidak bisa untuk mensucikan lagi. Misalkan kita kentut kemudian bekas air tadi kita gunakan untuk berwudu, itu nggak bisa. Iya, yang itu tadi lah, yang firofnya hadas sama izalati najas. Ya, yang itu tadi. Jadi air yang kita istilahkan dengan air mustakmal. Nah, air mustakmal itu yang mustakmal fi raf'i hadas atau mustakmal izalati fi izalati najas. Ya, mustakmal apa yang digunakan di dalam mengangkat hadas dan atau digunakan di dalam menghilangkan najis. Nah, demikian. Nah, sisa airnya itu bekas airnya tadi ya kita bilang ya, bekas airnya tadi itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Oke. Tapi airnya suci ya? Airnya suci. Saat tercelup baju yang ada hadas. Ada najis. Ada najis. Basah bersihkan gitu kan tercelup. Ya. Selama kita angkatnya airnya nggak bisa dipakai lagi. Kan? Kalau misalkan, ya airnya nggak bisa dipakai benar. Iya nggak bisa dipakai. Mensucikan lagi. Nggak bisa. Nah, nggak bisa dipakai untuk mensucikan lagi. Nah, demikian. Tapi. Kalau najis itu sah. Asal tidak berubah gitu. Iya, ilamnya taghayyar ya. Ilamnya taghayyar, maka dia tahir, tapi tetap saja ghairu mutahhir. Tapi kalau ya taghayyar, maka babnya masuk ke bab berikutnya. Itu dia kan pasti. Iya. Beda lagi bab. Iya, babnya lain lagi. Nanti kan dia membersihkan najis. Misalnya ada najis di siram air, air sisa tadi. Selama tidak berubah, dia tetap. Iya, selama dia tidak berubah. Dan juga selama dia tidak berubah dan juga tidak bertambah wazannya. Oh, tidak campur dengan air yang lain. Bukan, tidak bertambah wazannya artinya begini. Iyalah akibat si najis tadi tentunya. Karena kalau misalkan dia bertambah wazannya berarti itulah si najis tadi. Kalau dia bertambah timbangannya berarti itulah si najis tadi. Nah, gitu. Jadi dengan syarat kalau misalkan bertambah timbangannya berarti itu si najis tadi. Nah, ini artinya dia enggak masuk bagian ketiga, enggak masuk bagian tahir ghairu mutahhir. Nah, ini mesti muter-muter otak juga nih. Misalnya 500 mm airnya. Ya, umpama seperti yang saya contohkan tadi untuk simpelnya kan gitu ya. Air di dalam sebuah bejana 10 liter. Kemudian saya mau cuci jubah. Nah, waktu saya celupkan jubah yang ada najisnya ya, jubah yang ada najisnya. Waktu saya cuci, kemudian saya pisahkan jubah tadi dari air tersebut, maka keadaan airnya itu timbangannya serupa seperti sebelum kita celupkan. Atau berkurang? Kalau berkurang nggak apa-apa. Yang terpenting tidak bertambah. Iya, tidak bertambah ya. Yang terpenting tidak bertambah. Nah, dari mana kita tahu tidak bertambahnya? Dengan ketentuan ba'da ti apa ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma. Ya, ini setelah kita memperkirakan kadar air yang diserap oleh si baju, kan ya, si jubah. Nah, kira-kira berapa air yang diserap oleh si jubah? Umpama 1 liter. Nah, berarti kan tadi airnya 10 liter, berarti sisanya seharusnya 9 liter. Nah, setelah kita pisahkan jubah kita, kemudian air yang tersisa 9 liter, nah itu berarti tidak bertambah namanya. Kalau tetap 10 berarti? Nah, kalau tetap 10 berarti itulah dia, si najis gitu loh. Kalau misalkan dia itu tidak bertambah, misalkan tadi 9 liter, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau dia bertambah, artinya tetap 10 liter, kan setelah kita pisahkan tetap 10 liter, maka ini tidak masuk bahagian yang ketiga. Ya, tidak masuk bahagian yang ketiga, karena yang seliter tadi itu, itulah si najisnya. Ya, karena kita sudah perkirakan, baju ini akan ngeresap seliter air, kan begitu. Tapi ternyata airnya timbangannya tetap. Demikian, mafhum sampai sini. Ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau masih belum paham, tanyakan juga ya. Tanyakan lagi, ikhwah. Karena percuma kita belajar kalau nggak paham. Tanyakan aja. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan, Mas. Itu lain lagi. Itu babnya lain lagi. Itu permasalahannya lain lagi itu. Itu udah enggak mungkin ya taghayyur di situ ya. Karena kan pembahasan kita di sini ya taghayyur. Berarti ini adalah sesuatu air yang sedikit kita bilang kan gitu ya. Enggak sampai kalau mengalir seperti itu ya air sungai itu udah enggak ini lagi ya. Udah enggak masuk ke pembahasan kita begitu. Baik. Tapi pertanyaan bagusnya. Insyaallah. Airnya di atas 20 rasanya. Yang mana? Yang 10 liter tadi. 10 liter kok di atas 20 lah. 1 20 lah kan 100. Jadi 20. Iyalah, 52 20 lah. 52 20. Iya. Kan 20. Heeh. Kan jubah tadi yang ada najisnya. Heeh. Di bawah 20 tadi. Jadi kan ada di atas zil itu walaupun dia di bawah 20 dia celupkan najis walaupun tidak berubah dia tetap najis. Nah, makanya tadi dikatakan kalau dia tidak berubah dan tidak ada penambahan. Ini kan permasalahannya bukan hanya berubah doang. Kalau yang kita bahas di at-tahrib adalah perubahan. Kita hanya membahas tentang perubahan. Nah, ini dia tidak berubah dengan catatan tidak berubah dan ya masih ada wow di situ ya. Dan tidak bertambah wazannya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada si najis yang yang terkontaminasi pada air tersebut begitu. Tapi intinya dia tetap sebagai air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, nah, sehingga dia tetap dinyatakan sebagai air musta'mal begitu. Kita ketahui. Kita ketahui bajunya memang ada najisnya. Masuk di air 20 tadi. Air di bawah 20 tadi. Apakah air tersebut menjadi tetap najis? Karena kan air tadi tidak sampai masuk 2 enggak nyampe 20. Nah, kemudian kita celupkan jubah. Nah. Dalam keadaan kita tahu di situ ada najis. Iya, benar. Ya. Karena memang izalatin najis kan. Ya. Nah. Kemudian? Kemudian kita tarik air tersebut. Apakah tetap najis? Mustamal namanya. Mustamal. Iya, bukan enggak dinyatakan sebagai air mustamal. Tapi kok harus disucikan lagi? Iya. Kita nyatakan air mustamal. Ya. Suci. Tapi kok harus disucikan najis? Enggak bisa lah, Mas. Karena airnya musta'mal. Jadi enggak bisa digunakan untuk izalatin najas. Karena airnya musta'mal begitu. Iya, ya enggak bisa karena airnya musta'mal. Kecuali kita gunakan untuk yang lainnya. Enggak bisa untuk enggak bisa untuk mensucikan lagi. Karena kan izalatin najas bahagian dari tahur ya. Izalatin najas bahagian dari tahur. Ya, menghilangkan najis itu bahagian daripada taharah. Iya, bahagian daripada taharah, betul. Ha. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk ya intinya dia dinyatakan sebagai ghair mutahhir. Kenapa bisa repot? Iya, kan kecil itu banyak. Enggak, antum nyuci baju, atau menghilangkan najis. Beda ya nyuci baju dengan menghilangkan najis. Hah? Tipis, biasa aja. Air tipis itu kan najis itu di lantai. Iya. Sementara air yang mau kita buat untuk menyiram lantai tadi itu, kita udah terkontaminasi najis dari mana? Oh, kalau misalkan seperti sebagaimana sudah dibahas, kalau misalkan tidak terlihat, kayaknya nanti di sini dibahas juga lah. Iya. Nah, maka itu makku. Iya. Kayaknya nanti di sini dibahas juga. Iya, nanti ada dibahas juga insya Allah. Insya Allah nanti akan dibahas. Tapi ada pertanyaan lain nih, Pak. Intinya dengan syarat tadi dua ketentuan, yaitu lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu. Ini menunjukkan bahwasannya tidak adanya yang bertambah dari najis tersebut, pada artinya tidak, dia tidak terkontaminasi, hanya saja memang dia itu digunakan untuk menghilangkan najis, yang artinya apa namanya, bahagian daripada taharah, kan gitu ya, bahagian daripada taharah. Karena air itu sudah digunakan untuk taharah, maka air itu dinamakan dengan air musta'mal. Begitu. Tapi dengan ketentuan tadi ya, lam yataghayyar wa lam yazid waznu. Nah, kalau misalkan ada penambahan pada wazannya, inilah yang bisa yang kita katakan nanti pembahasan berikutnya. Jadi habis dari tetesan wudu itu tergolong wudu musta'mal. Bekas wudu. Iya, misalnya kita wudu gitu. Dari tubuhnya jadi masuk gitu. Iya, umpama sebuah bejana, kemudian kita wudhunya dengan cara mencelupkan, ya, kan begitu ya, masuk lagi, nah maka itu namanya air musta'mal, ya. Jadi air tadi ya, masuk 1, 2, 3, maka itu namanya air musta'mal, kan begitu? Setelah. Iya, jadi setelah kita pisah ya, setelah kita pisahkan, maka itu namanya air musta'mal. Ya, atau misalkan antum ciduk, kemudian antum siramkan ke tangan, nah kemudian sisanya itulah namanya air musta'mal. Oh, sisanya? Iyalah, ya kan? Jatuh dari tubuh. Ya, pokoknya yang kita gunakan untuk bersuci tadi. Nah, jadi air kita ciduk, kemudian kita gunakan untuk bersuci, kan gitu ya. Nah, ini yang jatuh itu, ya itulah namanya air musta'mal. Nah, kalau itu masuk ke dalam air wajan kita kan ciduk. Nah, itu nanti tergantung lagi apakah dia itu mutaghayyir atau tidak mutaghayyir. Nah, itu pembahasannya ada di bawahnya lagi. Ya, ada di bawahnya lagi. Baik, nah demikian. Ada pertanyaan lain, ikhwah? Muter-muter ini pertanyaannya. Iya, baik. Ana mau nanya tapi lanjut dulu nih. Oh iya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, silakan baca lanjutannya Mas Adan. Wa masabiru. Wa min hadha al-qism. Al-ma'u mutaghayyiru ahadu awsatihi bima ay shay'in. Khalaqahu min al-qadirati. تغير يمنع ما قاس من الماء عليه فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تغييريا كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء البرد منقطع الرائحة الماء المستعمل فإن لم يمنع إلا قاس الماء عليه لأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يتغير فلا يصعد طهوريته فهو مطهر بغيره. طيب يكفي. Nah, kemudian wal mutaghayyir maksudnya dan air yang berubah. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa air yang berubah ini termasuk dari kisem yang ketiga, bahagian yang ketiga. Jadi berarti air yang punya hukum tahir ghair mutahhir selain daripada air musta'mal juga air mutaghayyir. Nah, ini yang jadi pembahasan panjang ya, kalau di kitab-kitab yang mabsuthah kan gitu ya. Tapi sebenarnya air musta'mal juga pembahasannya cukup panjang ya. Nah, air yang berubah. Nah, jadi air yang berubah ini al-mutaghayyir ini masuk ke kisem yang ketiga, wa min hadzal qism, ya, termasuk dari kisem yang ketiga ini. Al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi, yaitu air yang berubah salah satu sifat-sifatnya. Ya, air yang berubah salah satu sifat-sifat air tersebut. Itu yang dimaksud dengan al-mutaghayyir. Ya, yang dimaksud dengan berubah di sini adalah air yang berubah salah satu sifat-sifatnya. Berubah karena apa? Berubah disebabkan sesuatu yang sesuatu yang suci yang yang terkontaminasi dengannya. Ya, khalatahu minat tahirati. Ya, yang tercampur dengannya. Berupa suci. Iya, berupa benda-benda yang suci. Jadi al-mutaghayyir itu adalah air yang berubah salah satu sifatnya disebabkan sesuatu hal yang suci, ya, sesuatu benda-benda suci yang terkontaminasi ke air tersebut, ya, yang tercampur dengan air tersebut. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi, sampai benar-benar berubah. Ya. Maksudnya di sini ya perubahannya tampak begitu, ya, perubahannya jelas atau perubahannya banyak, maksudnya begitu. Ya. Perubahannya signifikan. Yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi, sehingga enggak bisa lagi dinamakan sebagai air asli yang biasa kita kenal dengan air mutlak. Ya, enggak bisa lagi dinamakan dengan air asli gitu loh. Ya, yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi. Fa innahu tahirun ghairu tahur. Maka air al-mutaghayyir ini suci tapi tidak mensucikan. Ya, jadi artinya hukumnya sama seperti air musta'mal, atau dia ini masuk ke kisem yang ketiga. Jadi kisem yang ketiga ini yang punya hukum tahir ghairu mutahhir itu ada air musta'mal dan ada air mutaghayyir, yaitu yang berubah salah satu sifatnya. Ya, enggak mesti semuanya ya, salah satunya aja. Ya, jadi kalau salah satunya aja ada yang berubah, maka ini termasuk dikategorikan sebagai air mutaghayyir. Berubahnya dikarenakan apa? Disebabkan oleh sesuatu benda suci, ya. Disebabkan oleh sesuatu benda suci yang mencampurinya, ya, ataupun yang terkontaminasi dengannya, begitu ya. Nah, demikian. Iya. Nah, tapi di sini juga diberi catatan oleh Ibnu Qasim dengan mengatakan taghayyuran, benar-benar berubah, ya, artinya perubahannya signifikan sehingga dia tidak lagi dinamakan dengan air asli. Ya, sehingga dia tidak lagi dinamakan dengan air asli. Jadi ada catatan di sini dari Ibnu Qasim bahwa perubahannya itu mesti signifikan. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi. Nah, kita lihat di sini dulu. Ya, kita lanjutkan. Fa innahu tahirun ghairu tahur, maka air tersebut, ya, yang tadi itu yang sudah kita sebutkan sifatnya di atas tadi, maka itu termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Hissiyan kanat taghayyur au taqdiran. Tampak ataupun enggak tampak perubahan tersebut. Tampak ataupun tidak terlihat perubahan tadi. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi, seperti misalkan terjadinya perkontaminasian ataupun percampuran antara air tersebut dengan sesuatu yang mirip dengan air. Apa itu sesuatu yang mirip dengan air? Sifatnya, ya, sesuatu yang sifatnya mirip dengan air. Apa itu? Seperti bunga mawar, ya, ma'il wardi, ya, seperti air mawar, ya, kama'il wardi al-munqati ar-raiha. Air mawar yang dia itu gak ada lagi baunya, yang sudah hilang baunya. Maka ini kan tentunya secara hissiyah kita gak tahu, ya, gak ketahuan sama kita karena baunya udah gak ada lagi. Jadi secara hissiyah dia gak ada. Oleh karena itu makanya di atas tadi dikatakan baik secara hissiyah maupun secara takdir, baik nampak maupun gak nampak, ya, baik terlihat maupun tak terlihat. Nah, demikian seperti air mawar yang enggak ada lagi baunya sehingga hissiyah kita tidak bisa merasakannya. Ataupun air musta'mal. Nah, ini tadi ya. Ataupun air musta'mal yang memang enggak terlihat. Ya, misalkan kita berwudu kan enggak terlihat, ya. Tidak terlihat perubahannya. Tapi tetap kita nyatakan ini sebagai al-mutaghayyir jika memang taghayyuran yamna'u itlaqus mil ma'i 'alaihi. Jika memang perubahannya signifikan sehingga dia tidak lagi dinamakan sebagai air asli ataupun air mutlak. Fa illam yamna itlaq ismil ma'i 'alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahir yasiran. Nah, kalau misalkan jika dia itu tidak hilang ataupun tidak masih bisa dinamakan sebagai air mutlak, ya, ataupun masih dapat dinamakan sebagai air asli, ya, jadi jika dia masih dapat dinyatakan sebagai air asli, ya, semisal perubahannya itu enggak signifikan atau sekedar saja ya, atau ringan gitu ya, kecil ya, siron ya, di mana perubahannya itu dikarenakan benda yang suci ya, tetap dengan catatan dikarenakan benda yang suci. Nah, jadi perubahan yang dikarenakan benda yang suci tersebut itu perubahannya yasir, ringan saja ya, enggak signifikan, ataupun disebabkan oleh sesuatu yang serupa dengan air sifatnya ya, atau dikarenakan dia itu terkontaminasi dengan sesuatu yang serupa dengan air sifatnya, tapi tidak terjadi perubahan yang signifikan atau perubahannya itu hanya yasir. Wa qaddira mukhalifan wa lam yataghayyar ya, dan kita perkirakan ataupun kita anggap dia itu berubah tapi namun tidak berubah, wa lam yataghayyar fala yasrubu tuhuriyatahu, maka dia tidak menghilangkan ketuhuriahannya. Maksudnya tuhuriah ini bisa mensucikan ya, maka dia tetap dinyatakan sebagai air yang bisa mensucikan. Jadi fala yasrubu tuhuriyatahu, maka dia tetap dinyatakan sebagai air yang bisa mensucikan. Kenapa? Karena dia karena dia tetap dinyatakan sebagai air mutlak ataupun air asli, disebabkan perubahan yang disebabkan oleh benda suci tadi tidak signifikan atau ringan saja, begitu ya. Nah, fahuwa mutahhirun li ghairihi. Ya, maksudnya fala yasrubu tuhuriyatahu, tidak menghilangkan kotohuriyahannya, maksudnya dia itu mensucikan untuk selainnya. Ya, jadi air tadi mensucikan untuk selainnya. Tapi kalau misalkan perubahannya itu sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai air mutlak ya, ataupun air asli, maka ini termasuk air mutaghayyir. Nah, demikian. Tapi jika perubahannya tidak signifikan ya, maka tetap kita nyatakan sebagai air mutlak. Berarti enggak apa-apa. Iya. Nah, betul. Kalau misalkan dia itu tidak mempengaruhi secara signifikan, atau dengan kata lain iya, bitahir yasiran. Ya, demikian. Cipratan umpamakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan seperti tadi ya, umpama sebuah bejana kemudian cara wudu kita begini ya, kemudian masuk satu lagi semuanya begitu ya, sampai kaki pun ya, maka itu bukan signifikan lagi, itu udah mustakmal asli. Nah, demikian. Baik, ada pertanyaan lain ikhwah terkait pembahasan yang ini, al-mutaghayyir. Nah, jadi gimana? Air di suatu bejana, iya, air mutlak. Kemudian kita mandi junub di situ, di atas air tersebut. Iya. Langsung gitu. Jadi air langsung jatuh lagi ke situ. Gitu. Air cipratan tersebut ini langsung jatuh. Iya. Betul. Jadi kita berdiri di atas bejana, nyemplung lah. Kita mandi di situ. Kan air langsung jatuh ke situ. Iya. Jadi airnya itu bagaimana keadaannya? Seperti yang terdapat di dalam hadis yang kita pelajari dalam At-Tadhhib kan, bukankah kita dilarang untuk mandi dengan cara seperti itu? Iya. Jadi mandinya dengan cara apa? Menciduk ya, mandinya dengan cara menciduk. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan kita nyemplung ke dalamnya? Saya pikir juga larangan Nabi itu, wallahu alam ya, ini sejauh sependek yang saya ketahui, larangan Nabi itu adalah dikarenakan untuk menghindari air itu berstatus ghairu mutahhir. Tapi saat dia nyemplung ke dalamnya dengan tujuan tadi dia bersuci, maka itu mensucikan dirinya karena air tadi masih suci. Iya, tahir mutahhir. Ya, jadi air tadi tahir mutahhir. Nah, demikian. Jadi air tadi tetap suci. Nah, ketika dia keluar dari air tersebut, maka air tadilah yang dinyatakan dinyatakan sebagai air mustamal. Nah, bahkan lebih ekstrim lagi, di salah satu naskah ya, di salah satu naskahnya Matan Abu Syuja itu dinyatakan tahir ghair mutahhir li ghairi. Ya, jadi tahir ghair mutahhir li ghairi. Jadi suci dan tidak mensucikan untuk selainnya. Nah, demikian. Itulah yang dimaksud oleh mustakmal tadi ya. Jadi kalau misalkan dia belum terpisah dari bahagian anggota tubuh kita, maka itu tetap dianggap maka hukumnya belum ada begitu. Hukumnya belum ada. Jadi kalau misalkan belum terpisah dari anggota tubuh kita, hukumnya belum ada. Ya, jadi kalau misalkan antum nyemplung tadi ke dalam sebuah bejana, kemudian berniat mandi, apa namanya, mandi wajib gitu ya, mandi junub, ya maka statusnya belum ada, belum dinyatakan sebagai air musta'mal. Jadi seperti itu tadi, saat dicemplungan tangan pertama, itu kan masih suci air. Iya. Yeah. Dia keluarkan, yang kedua itu udah gak lagi kan, airnya udah gak bisa lagi. Nah, itu kan masih air wudu untuk wudu yang pertama. Maksudnya itu kan wudu sekali wudu ya. Jadi kalau misalkan dia untuk sekali wudu itu masih boleh. Untuk wudu yang kedua kalinya yang enggak boleh. Jadi misalkan tadi cemplung, cemplung, cemplung kan gitu ya. Nah, itu kan setelah selesai kita wudu dengan air yang kita cemplung-cemplung ke dalamnya tadi. Selanjutnya enggak bisa pakai air itu. Bahkan kita selanjutnya pun enggak bisa lagi. Ya, itu menurut ya, tapi itu ada beberapa akwal lagi. Antum silakan lihat kitab-kitab yang mutawalah lah terkait hal tersebut ya. Ya, maksudnya bagaimana apa namanya perkataan-perkataan. Nah, menggunakan wudu itu sampai kakinya pun masuk selesai di wudu. Untuk itu enggak dari awal air suci. Ya, dari awal dia bersuci. Jadi untuk sekali suci itu masih itu belum. Jadi setelah dia sekali suci, itulah yang dibilang musta'mal. Iya. Sekalah dia. Bekasnya lah berarti. Iya, bekasannya. Kalau dia dari tangan kanan ke tangan kiri, ambil dari situ juga, yeah, itu masih itu sekali. Begitulah yang saya pahami, wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan nanti ada pemahaman yang berbeda, silahkan sampaikan atau silahkan kritiki. Karena ya begitu. Kebetulan itu air untuk membelas sampai kaki itu. Tergantung airnya. Kalau misalkan airnya itu sekitar 10 liter masih ya, berbentuk lah. Tapi kalau airnya segayung, iya ya, kalau airnya segayung barangkali iya mulai kelihatan keruh barangkali ya. Wallahu a'lam. Iya. Ah, silakan. Saya kritis. Iya, saya silakan. Pemahaman saya ini. Iya, yang dikatakan air yang suci tidak mensucikan untuk yang lainnya. Dia suci, tapi tidak bisa mensucikan untuk lainnya, ada tiga perkara. Pertama, bekas mengangkat hadas, jatuhnya bekas mengangkat hadas, itu namanya air musta'mal. Yang kedua, bercampur najis tapi tidak berubah kadarnya, yang campuran tadi. Bercampur najis tapi tidak berubah? Oh enggak, itu mutaghayyir. Itu bukan musta'mal lah. Kalau musta'mal itu yang kita gunakan untuk menghilangkan najis. Itu yang musta'mal, ya, yang kita gunakan untuk menghilangkan najis, itu yang musta'mal. Bukan yang terkontaminasi dengan najis, itu namanya mutaghayyir. Ya, itu namanya mutaghayyir. Itu bukan mutaghayyir lagi pun, itu namanya apa namanya? Mukhtalid gitu ya, apa terkontaminasi, ikhtalata ya. Jadi namanya mukhtalid, bukan mutaghayyir, bukan musta'mal. Kalau musta'mal itu fi izalati najasin. Bekas untuk menghilangkan najis. Nah, bekas untuk menghilangkan najis sama seperti bekas untuk berwudu. Itu yang dimakan dengan musta'mal. Tapi kalau dia terkontaminasi dengan najis, itu lain lagi. Itu namanya bukan musta'mal. Jadi kan begini. Nah, contoh tadi ada air skoriter. Kita rendam baju yang ada najis. Kita angkat, kita perkirakan 1 liter air di baju. Iya. Yeah. Enggak berubah dia. Enggak bertambah. Betul. Maka itu masuk air musta'mal. Iya, air musta'mal. Sama statusnya dengan air yang bekas mengangkat hadas tadi. Betul, ya, sama seperti bekas wudu. Jadi kalau musta'malnya hukumnya suci, tapi tak bisa mensucikan yang lainnya. Betul. Jadi saya tanyakan tadi, terkelompok air yang suci, tapi tak bisa mensucikan yang lainnya ada tiga. Pertama, bekas mengangkat hadas. Kedua, dicampurkan. Fi izalatin najas, jangan bercampur ya, karena kalau bercampur nanti gini pak pemahamannya. Misalkan ada air kencing yang bercampur dengan, itu kan air kencing kan najis, bercampur dengan air suci. Nah ini namanya bukan air musta'mal ini. Air musta'mal itu yang digunakan untuk menghilangkan najis. Misalkan seperti baju ada najis, ya kan, kemudian kita hilangkan. Nah bekas airnya itu, sisa airnya itu kita namakan air musta'mal. Nah begitu, bekasnya tadi itulah yang kita namakan air musta'mal. Jadi lain ya, terkontaminasi dengan izalah najis. Menghilangkan najis yang ada. Iya betul, menghilangkan. Bukan mencampurkan najis ya. Jadi bedain dengan mukhtalid dengan antara mukhtalid dengan izalah najis. Nah begitu. Baik terus. Ketiga, air yang suci pada dasar tapi berubah tidak signifikan. Itu termasuk musta'mal suci tapi tidak mensucikan yang lain. Yang ketiga gimana tadi? Coba ulangi. Airnya sujud itu waktu wudu itu sudah tidak bisa dikenali lagi air aslinya tadi. Seperti yang dinyatakan di dalam buku, perubahannya harus tetap dikarenakan syai'un khalatahu minat tahirat. Itu baru dinyatakan sebagai al-mutaghayyir. Tapi kalau misalkan bukan syai'un khalatahu minat tahirat, itu tidak dinyatakan sebagai air mutaghayyir. Walau bentuknya keruh, walau rasanya asin, itu enggak kita nyatakan sebagai air mutaghayyir. Jadi air mutaghayyir itu jika suatu air itu memang terkontaminasi oleh sesuatu benda-benda suci yang masuk kepadanya gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada sesuatu yang menodainya dari benda-benda suci, maka itu bukan dinyatakan sebagai mutaghayyir. Ya karena di sini dikatakan bima ya ai bi syai'in khalaqahu minat tahirat. Disebabkan ya ba di sini apa namanya ba sababiyah ya, disebabkan sesuatu benda-benda suci yang mencampurinya, yang berikhtilat padanya begitu. Nah demikian. Jadi bukan misalkan kita dapati air berlumut kan gitu ya, kemudian kita katakan ini mutaghayyir, enggak. Belum tentu ya. Jadi mutaghayyir itu jika terjadi perubahan dikarenakan suatu benda suci yang merubah air tersebut. Air kopi maksudnya. Nah, itu lagi. Kalau mutaghayyir ini kan kata sini air min hadzal kisin. Artinya ini bagian yang ketiga juga. Artinya betul. Masuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Nah, jadi menurut saya tadi ini kelompoknya ketiga. Ketiga. Ya. Benar. Berarti kelompok yang ketiga ini suci untuk air ada tiga. Satu bekas mangkat hadas, kedua bekas najis, yang ketiga tabayyur tadi. Iya. Sebenarnya cuma dua ya. Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya sebenarnya cuma dua, yaitu musta'mal dan mutaghayyir. Al-musta'mal itu fihi wajahan, yaitu fi raf'i hadatsin. Ada dua sisi, yaitu musta'mal fi raf'i hadas dan musta'mal fi izalatin najas. Ya, musta'mal fi izalatin najas. Nah, jadi kita bisa tahu di sini berarti digunain, bukan terkontaminasi ya. Musta'mal yaitu yang digunain untuk mengangkat, untuk menghilangkan najis. Jadi ini masuk kategori musta'mal. Nah, kategori yang kedua al-mutaghayyir. Nah, jadi cuma dua doang, dan al-mutaghayyir itu adalah yang berubah salah satu sifatnya disebabkan sesuatu benda suci yang merubah sifat-sifatnya tersebut. Nah demikian. Benar. Nah. Jadi apakah yang bisa disimpulkan bahwa tohir tohir mutahir ini tiga? Satu apa hadas? Satu apa hadas? Dua jalan nasi, tahu jalan rais. Mutaghayyir. Kenapa harus tiga? Kenapa enggak kita bilang dua aja? Musta'mal dan mutaghayyir. Selesaikan. Karena musta'mal fihi wajahan, fi raf'i hadas, fi izalati najas. Kemudian yang kedua mutaghayyir, selesai kan gitu. Jadi kalau gitu, suci yang tidak mensucikan dua. Dan betul, iya itu saja. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Suja sendiri ya. Jadi al-ma'ul mustamal di dalam matannya dia katakan ya wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul mustamal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Itu matannya ya. Bisa lihat matannya di halaman keberapa? Oh di atasnya ya. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal satu wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat dua. Jadi cuma ada dua. Ya, sebagaimana matan yang terdapat di dalam matannya bersuja. Ya, jadi cukup kita bilang dua aja, cuma syarahnya al-musta'mal itu fihi wajahan fi raf'i hadas wa fi izalatin najas. Ya, sementara al-mutaghayyir itu di dalam syarahnya seperti yang diterangkan di sini, yaitu kalau misalkan perubahannya itu signifikan. Nah, kalau perubahannya tidak signifikan atau yasir, maka tetap kita nyatakan sebagai air mutlak. Sampai di sini mafhum? Enggak apa-apa. Paham ya, Pak ya? Baik. Masyaallah. Ah, silakan. Kan air itu Ustaz. Heeh. Kalau musim hujan kan dia dalam Ustaz. Kalau enggak musim hujan. Nah. Jadi kalau ini pas musim hujan airnya itu kan naik Ustaz. Iya. Jadi setelah dikeluarkan, kalau pas musim hujan itu naik, warnanya itu agak berubah dan berubah kuat, ada bau-bau dan apa ini tergolong. Baik, nah maka di sini ada catatan lagi nanti dari Ibnu Qasim ya, yang belum kita selesaikan. Ya, itu pertanyaannya jawaban untuk pertanyaan Mas Santo ada pada buku. Ya, nanti kita jawab. Baik, silakan. Air sumur ini. Dia ada resapan dari air kolam yang berdekatan tadi di sumurnya. Kayak sama air kolam terparang gitu, dia resapan. Terus aromanya itu berubah. Tapi di situ dia disaring, Ustaz. Aromanya berubah, terus enggak, aroma tadi itu muncul karena kan seperti yang diberi catatan kemarin bahwa air apa namanya ya, air yang bisa yang diperbolehkan untuk bersuci itu adalah seperti apa tadi kemarin definisinya apa ungkapannya nah ini dia au naba' minal ardi ala ayyi sifatin, apapun sifatnya, entah itu bau, entah itu tengi, entah itu apek, entah apalah itu namanya, kan gitu kan, yang terpenting itu merupakan min aslil khilqah. Ya, jadi min aslil khilqah, memang asli ya, kayak air marelan ini kan bok parit ya kalau menurut saya, kan gitu, air tanah. Iya, air tanahnya, tapi min aslil khilqah, maka itu air mutlak begitu. Sumber laut. Iya, maka dia datang dari mana ya? Bukan. Iya, min aslil khilqah. Ada resapan gitu, sumber ini berdekatan sama hutan. Kalau berdasarkan konsep yang ada di buku, ala ayyi sifatin, apapun sifatnya, min aslil khilqah. Ya, kanat min aslil khilqah. Iya, dari sononya. Kalau memang sudah dari sononya sudah selesai. Soalnya dikatakan begitu ya di dalam buku ya. Tapi kalau memang ada catatan-catatan lebih lanjut, kalau misalkan antum dapatkan ibarahnya dari apa namanya, dari kitab-kitab yang lain, maka silakan sampaikan. Ya, silakan. Mana bendanya? Karena kan seperti yang enggak, seperti yang dijelaskan di sini, dia itu terkontaminasi. Yang dinamakan dengan al-mutaghayyir itu adalah terkontaminasi oleh sesuatu yang suci, bukan oleh sesuatu yang tidak suci, ya ikhwah. Ini perlu antum pahami, oleh sesuatu yang suci, bukan oleh sesuatu yang tidak suci. Jadi misalkan kopi. Kopi itu kalau antum kantongi boleh enggak antum sholat? Boleh, berarti kopi itu suci, kan gitu ya. Nah, kemudian kopi ini antum letakkan ke dalam sebuah air, maka berubahlah airnya, maka air tadi kita namakan mutaghayyir. Tapi kalau misalkan kencing antum taruh ke dalam air, ya maka itu bukan air mutaghayyir, itu najis gitu. Jadi perlu dibedanya. Jadi bima seperti yang dijelaskan di sini ya, seperti yang tertera di dalam buku, yaitu bisyai'in khalatahu minat tahirat. Sesuatu benda suci yang mengontaminasikannya, gimana bahasa saya? Yang membuat ayah yang tercampur dengannya, gitu ya. Jadi sesuatu benda suci yang tercampur dengan air tersebut. Nah itu yang dinamakan dengan mutaghayyir, dan dia merubah sifatnya. Kalau nggak merubah sifatnya, berarti nggak juga, kan gitu? Iya, tetap air mutlak, air asli. Iya, iya, silakan. Bungkalis itu airnya merah macam teh itu. Iya. Buri korek cuma ada pun airnya tetap merah. Tetap merah. Iya. Min aslil khilqah. Iya. Jadi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Ya sudah, selesai. Betul. Iya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pikir untuk tidak terlalu mempersulit kita untuk menentukan air ini bagaimana-bagaimananya, ya kembalikan aja ke konsep yang tertera di dalam buku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi konsep-konsep yang sebelumnya itu yang mesti kita ingat ya. Makanya tadi sengaja saya pertanyakan apa itu air yang diperbolehkan untuk bersuci, yaitu air yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi. Ala ayyi sifatin, apapun sifatnya ya, apapun bentuk sifatnya, min aslil khilqah, dari asal penciptaannya ya. Jadi apapun sifatnya, dari asal penciptaannya, itulah air yang diperbolehkan untuk bersuci. Nah, kemudian air tadi ini yang diperbolehkan untuk bersuci ini kita kelompokkan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ya seperti yang sudah kita bahas, bahagian yang kedua seperti yang sudah kita bahas, dan bahagian yang ketiga yang sedang kita bahas, yaitu dia punya hukum tahir ghairu mutahir, dan jenisnya ada dua, musta'mal dan mutaghayyir. Ya, musta'mal fi raf'i hadas ataupun musta'mal fi izalati najas. Ya, jadi digunakan untuk mengangkat hadas ataupun digunakan untuk menghilangkan najis. Itulah yang dimaksud dengan musta'mal. Kemudian mutaghayyir yaitu mutaghayyir ahadu awsafihi, yaitu yang berubah salah satu sifatnya. Disebabkan apa? Harus ada ya penyebabnya. Disebabkan oleh sesuatu benda-benda suci ya, oleh sesuatu benda-benda suci yang terkontaminasi dengannya. ya, dengan air tersebut. Jadi dia itu berubah salah satu sifatnya, ya, dengan syarat ya berubah ya, ingat, berubah karena namanya saja mutaghayyir. Berubah salah satu sifatnya disebabkan oleh benda-benda suci yang terkontaminasi ke air tersebut. Nah, itu pun dengan catatan lagi oleh Ibnu Qasim di sini, ya lebih lanjut dia katakan taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi. Yang perubahannya itu signifikan sampai-sampai dia enggak bisa lagi dinamakan sebagai air asli. Enggak bisa lagi kita bilang itu air mutlak gitu. Ada ya bakalan kita bilang entah itu air apa namanya. Ya pokoknya enggak kita bilang lagi air mutlak lah. Ya entah air cat, entah air warna, entah air apalah kita bilangkan begitu. Itu rasa kebiasaan di makanya perpandangannya seperti ini. Baik air yang dimasukkan benda suci pun gitu kan. Itu tergolong sama lalu kecil-kecil dibilang. Jadi kita diingin situ. Oh, kok saya rasa mungkin kan, iya betul. Tohir boleh atau iya betul. Ada dua. Iya. Mustahmal dan tabayyin. Iya. Nah oleh karena itu makanya di sini kita harus benar-benar jeli ya, karena ini hukum yang apa kisem yang ketiga ini hukumnya tohir bukan najis ya, hukumnya tohir, suci, ya, suci fi nafsi, ya, suci pada zatnya. Namun tidak mensucikan. Oleh karena itu pun yang kita nyatakan sebagai mutaghayyir itu adalah yang dikarenakan oleh benda-benda suci, bukan dikarenakan oleh benda-benda yang tidak suci. Ingat, itu baru itu yang kita nyatakan sebagai air mutaghayyir. Nah, kemudian tadi bedakan juga antara izalah najas dengan ikhtalatun najas. Ya. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis dengan air yang terkontaminasi dengan najis ini juga bedain. Ini enggak sama ya. Statusnya juga enggak sama. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan lain nih, Pak? Ya, silakan kalau ada yang mau dikritisi silakan kritisi, atau kalau ada yang mau dibenarkan pemahaman saya silakan benarkan. Enggak kedengeran tapi. Enggak kedengeran. Tapi kita kayaknya ini satu kisem aja kayaknya ini. Ya, satu lagi ya, sedikit lagi kita selesaikan, nanti kita perbanyak tanya jawabnya insyaallah. Ya, sedikit lagi Mas Adan silakan baca Mas Adan. Ya, طيب. Masyaallah. Nah, tadi pertanyaan Mas Santo tadi gimana? Lupa saya. Kalau misalnya biasa aja enggak ada musim hujan dan sebagainya, kan airnya dalam. Jadi airnya tuh bening. Ada rasanya warnanya pun bening. Tapi kalau pas musim hujan tuh kan air semuanya naik, Ustaz. Nah, airnya tuh jadi keruh dan baunya jadi bau parek. Baik, benar. Oh, berarti jawabannya dari sini. Ya, jawabannya dari sini. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim wahtaraza biqaulihi khalaqahu. Imam Abu Syuja, ya kata Imam Ibnu Qasim, Imam Abu Syuja di sini melakukan pencegahan gitu ya. Ya, melakukan pencegahan. Berdasarkan perkataannya khalaqahu. Yaitu terkontaminasi. Melakukan pencegahan dari apa? Yaitu dari sesuatu yang dia itu bukan khalaqah. Ya, bukan ikhtilat. Dari sesuatu yang dia itu bukan ikhtilat. Jadi perkataan khalaqahu ini ya merupakan tindak pencegahan dari Imam Abu Syuja agar terbedakan antara ikhtilat dengan mujawir ya. Antara mukhtalit dengan mujawir. Nah, jadi anit tahiril mujawiri lahu. Bukan ikhtilat ya, di sini bukan ikhtilat, yaitu mujawir bersanding ya, mungkin kalau kita bahas Indonesia kan oleh sesuatu benda suci yang bersanding dengan air tersebut, yang ber yang bertetangga yang bertetangga dengan air tersebut, gitu ya, bersanding dengan air tersebut. Ya umpama mungkin seperti ikan barangkali ya. Jadi ikan itu kan suci ya. Ikan kan enggak bukan najis ya. Ikan suci. Nah, kemudian membedakan antara ikhtilat dengan yang ini. Karena kalimat-kalimat khalata itu membedakan antara yang mujawir. Jadi bukan mujawir. Jadi jangan maksudnya jangan sampai salah makna begitu. Jadi di sini sengaja Imam Abu Syuja ya, memberikan tindakan pencegahan agar tidak salah paham begitu ya. Memberikan tindakan pencegahan agar tidak salah paham dengan perkataannya khalatahu. Terkontaminasi. Karena terkontaminasi dengan bersanding itu beda ya. Ya gitu ya. Terkontaminasi dengan mujawir tadi beda. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu benda yang suci yang mujawir dengan air tersebut, maka berarti tidak masuk ke perkataan Imam Abu Syuja. Karena Imam Abu Syuja di sini mengatakannya dengan ungkapan khalaqahu. Nah, jadi kata Ibnu Qasim di sini, ungkapan Imam Abu Syuja ini merupakan bentuk tindak pencegahan. Ya, merupakan bentuk tindak pencegahan dari Abu Syuja. Fa'innahu, maka kalau yang dia itu mujawir dengan benda suci, ya, mujawir dengan benda suci, bukan ikhtilat ya, bukan mukhtalit, tapi mujawir dengan benda suci. Fa'innahu baqin ala tahuriyatihi. Maka dia itu sebagaimana aslinya, yaitu tetap sebagai air yang bisa mensucikan. Walau kana taghayyur katsiran. Ya walau mungkin apaknya kerasa ya, bau amisnya kan gitu ya. Bau amis si ikan tadi ya, karena ikannya berada di situ barangkali kan gitu. Baik, ya, karena dia mujawir ya, nah demikian. Ya walau kana taghayyur katsiran. Wa kadzal mutaghayyiru bimukhalitin la yastaghnil ma'anhu. Begitu pula air yang berubah ya. Begitu pula dengan, maksudnya hukumnya sama dengan yang ini, artinya dia tetap bisa mensucikan. Air yang berubah disebabkan oleh mukhalid ya. Ini bukan mujawir ya. Disebabkan oleh mukhalid. Tapi mukhalidnya itu gak mungkin air itu terpisah darinya. Nggak mungkin air itu terpisah darinya. Ya seperti tadi masalah keruhnya air sumur tadi yang nggak mungkin bisa terpisah darinya gitu. Contohnya apa? Katinin. Ya, lumpur tadi kan gitu. Karena saat hujan itu kan lumpur naik kan gitu. Nah ini nggak bisa dipisah gitu loh. La yastaghnil ma'anhu. Air itu nggak mungkin terpisah darinya gitu. Nah demikian. Lumut ya. Jadi seperti lumpur ataupun tanah ataupun tuhlub lumut. Nah, keruh ya itu tetap, maka itu memang al-mutaghayyir, memang berubah ya, secara bahasa dia mutaghayyir tapi secara istilah dia enggak masuk ya, atau dengan kata lain hukumnya iya batin ala tahuriyatihi. Iya, tetap dia itu mensucikan. Ya, jadi air sumur tadi berarti tetap mensucikan ya Mas ya. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Jadi juga karena tempatnya dan karena alirannya ya. Tempatnya ataupun karena alirannya. Wal mutaghayyiru bi tulil mukfi, dan juga air yang berubah disebabkan terlalu lama diam. Nah ini juga nggak kita nyampangkan sebagai al-mutaghayyir, atau dengan kata lain dia nggak masuk bagian tahir ghairu mutahir ya, dia tetap apa, batin ala tahuriyatihi. Tapi mutlak sah ya, al-maul mutlak benar. Baik, al-maul mutlak air itu kan kalau sudah didiamin lama kan berubah. Iya benar, mutlak. Iya, batin ala tahuriyatihi. Karena hukumnya sama di sini. Wa kadzal mutaghayyir, begitu pula dengan al mutaghayyir bimukhalitin la yastaghnil ma'anhu, wa kadza al mutaghayyir bitulil mukfi. Ya, sama semuanya. Maka itu tetap dinyatakan sebagai batin ala tahuriyatihi. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air tersebut mensucikan. Mafhum sampai di sini, ikhwah? Nah, jadi intinya kita harus dari sini Ibnu Qasim sengaja memberikan catatan bahwa kita mesti ngebedain antara mukhalid dengan mujawir. Ya, antara mukhalid dengan mujawir. Nah, mukhalid sendiri pun ternyata itu ada perinciannya lagi. Ada yang dia itu mukhalid la yastaghnil ma anhu, yaitu sesuatu yang apa, benda yang membuat air terkontaminasi, tapi benda tersebut tidak bisa pisah dari air itu. Ya, atau dengan kata lain, ini memang merupakan kebutuhan si air gitu ya. Ya, memang bahagian daripada si air begitu. Nah, maka seperti lumpur atau seperti lumut, ya ini kan memang bahagian daripada air kan. Ya, la yastaghnil ma'anhu, ya air enggak bisa terpisah darinya. Nah, maka ini kita namakan maka air ini tetap kita nyatakan sebagai air yang tahur. Nah, begitu pula misalkan karena terlalu lama mengendap, ya ini juga sebagai apa bahagian daripada air mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ikhwah? Sampai di sini. Ini memang harus nguras otak juga saya rasa ya untuk mengingatnya. Benar. Baca ulang dari yang. Wama fi maqarrihi wama marrihi. Wama fi maqarrihi wama marrihi itu masuk dari qatinin. Ya, qatinin wa tuhlubin wa kama fi maqarrihi wama marrihi. Jadi qatinin wa tuhlubin wa kama fi maqarrihi wa mamarrihi. Ya, seperti tin, seperti tuhlub dan seperti sesuatu yang dia berada di tempatnya dan karena apa berada di alirannya. Ya. Jadi kan dia mutaghayyir, tapi mutaghayyir gara-gara tempatnya atau mutaghayyir gara-gara alirannya. Jadi mutaghayyir gara-gara tanah, mutaghayyir gara-gara tuhlub, mutaghayyir gara-gara tempatnya, mutaghayyir gara-gara alirannya, maka ini air mutlak. Iya, tahur. Fa innahu tahurun. Nah, demikian. Mafhum ya? Baik. Jadi kalau misalkan atofnya tahu kemana ya insyaallah paham. Baik. Jadi itu aslinya qatinin wa katuhlubin wa kama fi maqarrihi wa mamarrihi. Nah, demikian. Jadi kalau seandainya air sumedeli itu lagi hitam-hitamnya, awak mandi wajib, lama juga apa boleh keluar. Hitamnya karena apa? Nanti karena limbah di apa itu? Seri hitam kadang ya. Kalau misalkan hitamnya itu dikarenakan sesuatu hal yang najis, ya maka ini najis. Tapi kalau hitamnya sesuatu hal karena yang suci, maka ini mutaghayyir. Tapi kalau hitamnya itu dikarenakan sesuatu hal yang mutaghayyir, yang disebabkan dia itu tidak mungkin terpisah dari air tersebut, maka ini tapi maka dia air mutlak. Nah, tapi masalahnya hitam tadi itu dikarenakan apa gitu loh. Nanti dikarenakan oli, ya kan gitu. Kalau hitamnya dikarenakan oli, ini oli bukan bukan sesuatu, bukan mukhalid la yastaghni anhu al-ma. Gitu loh, bukan sesuatu yang mengontaminasiin air yang sifatnya air itu butuh terhadap apa mau enggak mau harus ada dia. Enggak, oli itu bukan bagian dari komponen air gitu loh. Yeah. Jadi kalau hitamnya dikarenakan oli kan gitu ya, karena si apa namanya si Kim buang limbah oli kan gitu ya. Nah, kemudian airnya jadi hitam, ya maka ini bukan bagian daripada oli tadi, bukan bagian daripada air. Intinya air yastaghni anhu. Nah, ini yang dia la yastaghni anhul ma. Yang air itu mau enggak mau butuh benda itu. Bahagian daripada benda tersebut seperti lumpur ya memang itu bahagian dari dia gitu. Oli jadi beda kan? Ya kalau oli kan bukan atau sesuatu benda yang dari dari limbah pabrik itu kan oli itu ya. Hitam entah apalah enggak tahu kita ya kan begitu. Ya tentunya dia masuk al-mutaghayyir dan itu pun lihat lagi itu al-mutaghayyir atau justru itu ma'un najis. Jika dia itu benda najis berarti ma'un najis. Jika dia itu benda yang suci maka al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir berarti tahurun lain. Ghairu mutahhir. Iya, tahurun tapi ghairu mutahhir. Mandi wajib tapi zarah. Ya tentunya, karena ghairu mutahhir. Mandi di gatalnya boleh lah. Iya benar, mandi bersih boleh ya. Gimana ceritanya kan semakin gatal ya Pak ya. Iya. Nah, umpama limbah tinta betul iya. Nah iya, bukan iya benar. Ya kan Kim itu kan seperti itu ya. Betul. Tiba-tiba sehingga merubah seluruh air, apa aliran tersebut kan gitu. Maka aliran yang tadinya itu ya Pak, aliran yang bahagian itu ya berarti dia mutaghayyir. Aliran yang bahagian tersebut ya, bukan yang sebelumnya. bukan yang di sananya, tapi yang di bahagiannya dia itu. Iya, karena jelas berubah kan. Ahadu awsafihi, salah satu sifatnya yaitu apa? Warnanya. Kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, sedap ya. Kalau kalau fresh sedap ya, tapi kalau misalkan ngantuk-ngantuk ya bingung juga ya, apa yang dibahas kan gitu. Baik, Mas Joko enggak ada pertanyaan, Mas Joko? Kalau gitu kita cukup dulu. Ya, kita sedang bisa bertanya. Ya, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.